Dari Sa'uban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla khuruji dajjal salasu sanawat." Sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Syidad, salasu sanawat syidad, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat di muka bumi. Kelaparan yang dahsyat di muka bumi. Yamulullah fi sanatil ula, di tahun pertama Allah perintahkan kepada langit antak bisa sulu samatriha. Allah perintahkan pada langit menahan 1/3 airnya dan memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 tanamannya. Antah bisa sulu sanabatiha. Maka 1/3 air hujan tidak turun dari langit selama setahun dan 1/3 tanaman tidak tumbuh di muka bumi. Summa ya'muru sama fi sanati tsaniyah antah bisa sulusai matriha wa ya'murul ardu antah bita sulusai nabatiha. Maka Allah perintahkan pada langit di tahun yang kedua untuk menahan 2/3 airnya. Maka selama setahun di tahun kedua tidak ada air hujan, selama 2/3 hujan tidak turun ke bumi dan 2/3 tanaman tidak pun tumbuh di bumi. Tidak ada tanaman satu pun. Maka kelaparan makin meluas saat itu. Ya, kekeringan mulai membuat negara-negara yang tadinya subur menjadi kering dan banyak manusia yang mati karena kelaparan. Wa fi sanati salisa, dan di tahun yang ketiga Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan semua airnya dan menahan bumi semua tanamannya. La tuktiru qutratun minas sama' fi tilka sana. Tidak ada satu tetes pun air turun selama setahun. Wa la tunbitu min khudra'in fil ard. Dan tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh di muka bumi. Dapat kita bayangkan, selama setahun tidak ada air setetes pun dari langit dan tidak ada tanaman. Lalu bagaimana manusia bisa hidup? Maka pada saat itu banyak manusia yang makin kelaparan. Nah, kata Rasulullah, di tahun inilah Dajjal muncul. Di tahun inilah Dajjal muncul, di tahun ketiga, sebagai sang juru selamat. Tanda petik. Pas dia bisa mengaku Yesus sang juru selamat, bagi orang Nasrani dia mengaku Mesiah sebagai the God who's waiting, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, dan juga bisa mengaku sebagai avatar. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu kan? Ya. Sumayati qauman kasir minhum matu bisababil ju', maka datang Dajjal kepada kaum yang banyak mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal berkata, "Matabguna bi rabbikum, apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Narju ta'aman kasiru minna ma tubisa bah bi hajal ju'." Kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit. Banyak di antara kami yang mati karena kelaparan. Mana pundi-pundi makanan kalian? Dikeluarkan tuh, ada yang keluarin magicom, ada yang keluarin apa lagi, keluarin semua wajan. Maka Dajjal menggerakkan tangannya, maka muncullah makanan di sana. Jangankan sekelas Dajjal yang sesungguhnya, Saibaba pernah melakukan itu. Ada tayangannya. Tapi kalau saya tonton, materi kita nyimpang jauh nanti. Intinya Saibaba saja bisa melakukan itu. Filenya banyak kan? Foldernya harus saya cari dulu ya. Mohon maaf ini. Baik, saya sudah, ini laptop yang keempat, yang kelima yang saya simpan untuk data-data saya, Bapak Ibu. Apalagi ini? Apalagi? Nah, kemudian datang pada kaum yang kekeringan bumi mereka. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, "Siapa Anda?" "Saya adalah juru selamat kalian." "Betul kan?" "Ya." "Harsudakta, ana atakid bih." "Matabguna mirabbikum, apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian?" "Andaikan Tuhan kami ada dan mendengar doa kami, kami ingin Tuhan menurunkan hujan dari langit. Kami sudah bertahun-tahun kekeringan. Jika aku bisa menurunkan hujan bagi kalian dari langit sekarang juga, apa yang kalian lakukan untuk saya?" "Intastati antunazilan ma'minas sama nasjudulah karobat nana." "Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit, kami akan sujud menyembah engkau sebagai Tuhan kami." Rasulullah mengatakan, Dajjal mengangkat kedua tangannya. Lalu awan dikumpulkan di atas kaum tadi. Lalu berkata kepada awan hitam tadi, "Ya sahab, anzil kulal matara indik." Turunkan semua air muhai langit. Awan, maka awan pun deras menguncurkan air hujannya. Maka bersukaria mereka, bersuka cita dan sujudlah mereka kepada Dajjal. Kebanyakan adalah kaum wanita. Ayo. Mau kena sama Dajjal apa kena sama ihwannya? Ayo. Aduh, pilihannya susah banget. Baik, nah kemudian datang kepada kaum muslimin. Namun Dajjal tidak mendapatkan apapun dari orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman sudah menghindar dari mereka, dari Dajjal. Malaikat melindungi mereka. Karena saat itu para kaum muslimin berada di majelis-majelis ta'lim dan di masjid-masjid. Maka malaikat melindungi mereka. Dajjal marah, maka dia berjalan ya, sambil menggerak-gerakkan tangan kanan kirinya. Sihirnya membuat bumi menumbuhkan sesuatu, tapi tanah umat Islam makin kering. Siti Aisyah bertanya, "Fabima ya'isun nas yauma idin fitilkal zaman ya Rasulullah?" Lalu dengan apa umat Islam bertahan hidup saat itu? Apa jawab Rasulullah? "Bitahmid wa bitasbih wa bitahlil wa bitakbir." Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang membuat umat Islam bertahan hidup. Nah, 3 tahun kemunculan Dajjal. Baik, itu hadis dari Sauban, riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Sekarang hadis dari BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Mereka mau menyatakan di interval 2019, Bu, 2019 Bu ya. Hingga 2022 badai El Nino akan tiba membawa hawa panas dan diprediksi akan ada 3 tahun kekeringan versi BMKG. Sama dengan hadis Rasul kan? Maka hadis yang tadinya do'if menjadi hasan li ghairihi. Kenapa do'if? Bukan do'if lagi, maudhu, enggak ada sanadnya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Rahmat Baikuni. Han BMKG. Tapi karena sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih, maka ini fakta kebenaran Rasulullah SAW, bahwa hadis-hadis Rasulullah itu bersifat nubuah dan bisa dibuktikan secara empiris melalui pendekatan sains dan teknologi. Inilah bukti kebenaran Nabi Muhammad. Betul? Takbir.